Cuy, gue punya resolusi. Kalau bulan Ramadan ini, gue mau rajin ibadah. Biar gue borong tuh semua pahala di bulan suci ini. Wah, cakep nih. Tapi kan lo punya sakit mah tuh. Gimana kalau tiba-tiba kambuh? Gue kasih tahu nih tipsnya. Selalu sedia milanta kalau-kalau sakit mahmu kambuh. Biar nanti bisa ibadah dengan tenang. Milanta, cepat sikat sakit mah. Milanta bisa meredakan gejala sakit mah seperti lambung nyeri, juga nyeri ulu hati dan mual. Milanta punya dua pilihan, ada yang cair dan tablet. Jangan sampai sakit mah halangi aktivitas lo. Minum Milanta, cepat sikat sakit mah. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Integrated Healthcare Indonesia.